Baik, kita sambung balik tentang kisah ibu mertua. Maka dalam hukum agama, isteri ataupun suami mempunyai beberapa hak kepada isterinya di dalam memasukkan seseorang ke dalam rumah dan mengeluarkan harta benda si suami daripada rumah, keluar rumah. Ada beberapa hak si suami yang isteri kena patuhi. Yang pertamanya ialah mesti minta izin daripada suami untuk memasukkan siapa-siapa pun dalam rumahnya. Sama ada suami itu ada di rumah atau suami tidak ada di rumah. Suami duduk dalam bilik air, suami duduk dalam bilik mandi, tetamu datang. Maka tak boleh isteri masukkan terus tetamu tanpa minta izin daripada suami terlebih dahulu. Apatah lagi kalau suami itu memang tidak ada dalam rumah, lagi-lagilah kena minta izin daripada si suaminya. Yang kedua, keizinan suami apabila isteri nak keluar daripada rumah. Mesti minta izin daripada suami. Melainkan dalam bab perkara wajib, tidak perlu minta izin pada suami. Seperti bab menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib, maka isteri perlu minta izin suami. Jika ilmu yang nak dituntut adalah ilmu fardhu ain. Kalau ilmu itu sunat atau bukan fardhu ain, fardhu kifayah, wajib minta izin daripada suami. Yang tak wajib minta izin suami ialah ilmu fardhu ain. Belajar bab fiqah, belajar bab tasawuf, belajar bab tauhid. Kalau belajar bab lain, maka minta izin. Belajar ilmu tajwid, ilmu marhaban, ilmu nasyid, buat kek lapis, kek lapis, belajar nasi ayam, yang tu kena minta izin suami. Kalau belajar ilmu yang kita sedang belajar sekarang ini, ilmu berkaitan dengan fiqah, maka tak perlu minta izin suami. Malah kami, kalau suami larang pun, boleh isteri keluar tanpa minta izin dan tidak dikira berdosa. Malah suami pula dikira berdosa kalau melarang isteri datang menuntut ilmu. Jatuh berdosa si suami. Baik. Kemudian mengeluarkan barang daripada rumah kepada keluar rumah, harta benda suami. Kita dah sebut pada pelajaran kita yang lepas, isteri tidak boleh mengeluarkan harta suami melainkan izin suaminya daripada rumah. Harta nak diberi makanan kepada jiran tetangga sekalipun, isteri masak makanan, nak bagi makanan pada jiran, wajib minta izin suami. Kalau suami tak bagi, tak payah bagi. Suami izin, silakan. Begitu juga harta benda yang lain, termasuklah motosikal, kereta, komputer, baju dan sebagainya. Walaupun ia datang minta itu ialah bapak sendiri atau adik sendiri minta nak pinjam motor suami, pun kena minta izin daripada suami baru boleh bagi pinjam pada bapak isteri sendiri sekalipun. Itu adalah hak seorang suami yang isteri kena patuhi. Kalaulah isteri tetap memberikan barang daripada rumah tanpa izin daripada suami, walaupun makanan sekalipun, maka perbuatan isteri tadi berdosa dan suami mendapat pahala. Begitulah juga dalam bab isteri puasa sunat, kena minta izin suami. Kalau isteri puasa juga sunat tanpa izin daripada suami, puasanya sah tapi tak dapat pahala, pahalanya dapat kepada suami dia. Baik, setakat itu dulu. Ada soalan? Ya. Bolehkah suami bagi izin juga pada isteri tu bagi orang lelaki masuk sedangkan dia tak ada kat rumah dalam ofis ke apa ke? Baik, jadi bolehkah isteri membenar, suami membenarkan isteri masuk berjumpa dengan isterinya? Kalau suami tak ada di rumah. Sebab tu keizinan atas sebab apa masuk? Kalau atas sebab masuk untuk melakukan maksiat, haramlah. Tapi kalau masuk sekadar ada masalah nak diperbincangkan, nak dimesyuarakan yang tidak membawa kepada perbuatan haram, maka hukumnya harus. Seperti isteri dia duduk di pejabat misalnya. Memang orang duk jumpa isteri dia tanya di pejabat, ya tu kenalah bagi keizinan. Lain kalau dia bagi keizinan untuk isteri tadi berbuat jahat, iaitu haramlah, dipanggil sebagai dayus. Baik. Jadi tuan-tuan, bila si Kasim selamat tinggal di rumah, tinggal di rumah mami dengan combi. Di sinilah yang kita wujud lihat satu laki-laki asing di dalam rumah perempuan yang sepatutnya tidak berlaku. Combi janda. Mak combi pun janda. Datang pula seorang laki-laki bermalam tidur walaupun buta sekalipun, tetap dilarang dalam agama. Perkara ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua isterinya. Ketika Rasulullah sedang duduk dengan dua isterinya, tiba-tiba datang seorang laki-laki buta yang bernama Abdullah bin Maktum. Ibnu Maktum datang, dia ni buta. Rasulullah suruh isteri dia masuk dalam bilik, jangan tengok. Isteri dia kata, wahai Rasulullah, bukankah dia buta? Bukan dia nampak kami? Kata Rasulullah, memang dia tak nampak kamu berdua, tetapi kamu berdua nampak dia. Dia memang tak nampak kamu, tapi kamu berdua nampak dia. Sebab tu Nabi suruh masuk. Adalah kehnya gitulah, memang kasih selamat tak nampak, tapi cumbi nampak. Ini hukum yang berlaku. Sehinggalah datang pula, tengah mereka duduk menyanyi, jangan tinggal aku lah, di manakan aku cari gantilah untuk menyanyi semua ni. Maka cumbi pun makin ceria sebab kasih selamat bagi nasihat. Cumbi, dulu Abang Kasim juga pernah tengok dunia. Sekarang Abang Kasim sudah buta. Kerana Abang Kasim menangis siang malam, menangis saja. Nanti kalau cumbi teringat dekat Abang Bilir menangis siang malam, nanti cumbi pun buta. Ha, jadi eloklah, dia tunjuk pengarus pun berkembang elok dalam cerita tu. Sampai mereka boleh duduk di beranda. Tengah duduk di beranda tu lah, dengarnya yang jiran dia main main saksepon. Pi Ramli pun panggil saksepon, dia pun main saksepon. Kebetulan Ahmad Nispu pun sampai. Ahmad Nispu ni nama apa? Ya, penganjur. Apa? Pewagam apa kan apa ni? Apa? Ha, mamak. Mamak Ahmad Nispu datang. Okey. Kenapa cik tukar nama? Bukankah nama Kasim Selamat tu bagus? Ha, tu Kasim Selamat tu nya mamak dia namanya. Dia ubah nama jadi Osman Jailani. Apa hukum mengubah nama? Terpulanglah pada tuan-tuan. Terpulanglah pada tuan-tuan. Osman Jailani. Ada orang dia tukar nama Bakar jadi Ben, Mariam jadi Mary. Terpulanglah, janji tukar nama tu jadi orang baik. Nama-nama yang baik tak salah. Ada pula orang tua-tua dulu, kalau anak dia menangis, dia kata budak ni kuat, namanya berat, tak mampu menanggung nama, sebab tu dia tukar nama. Terpulanglah pada tuan-tuan. Lepas tukar nama, nama tu ringan. Terus tak menangis malam dah budak tu. Tak apa, nama budak tu memang berat sungguh. Mak Kelo, berat lah. Tapi tukar nama Mak Tahir, ha, tak apa lah, ringan terus. Jadi tuan-tuan, daripada sini, masalah berat tak berat tu tidak ada pada nama seseorang. Ya, tidak ada nama tu berat sangat sampai dia kena tukar nama. Tak ada tuan-tuan. Dia menangis budak, menangis malam, mungkin Allah nak menghapuskan dosa mak bapak. Dengan sebab bela anak tu susah, dosa mak bapak terhapus. Dengan anak tu kuat menangis malam, dosa mak bapak tu terpadat. Jadi tuan-tuan, yang mana dapat anak cucu kuat menangis, relax-relax. Mungkin Allah nak hapuskan dosa kita mula-mula menikah dulu, ataupun mula-mula bertunang berkawan. Segala pulau kita dah pergi, segala tempat kita dah jalan melekat naik motor. Waktu duduk bertunang dulu, Fizu naik kereta api, kan, duduk jalan dengan tunang Fi Giant, naik raksasa duduk Giant tu. Jadi waktu bujang-bujang ni banyak maksiat yang kita buat. Maka bila kahwin, Allah berikan kepada kita anak yang agak menyusahkan kita, maka anggaplah baik anak itu penghapus dosa. Baik, kita tinggalkan kisah Kasim Selamat. Sekarang kita nak tengok Kasim Selamat pergi ke Singapura. Sekarang cik setuju tak kerja dengan mama? Kita pusing satu Malaya. Mula-mula Penang, turun Taiping, naik kereta api. Taiping turun Kuala Kangsar, Kuala Kangsar turun Ipoh, Ipoh turun pula Tanjung Malim, Tanjung Malim turun pula Selangor, Selangor turun Kuala Lumpur, Seremban, Malacca, turun pula Johor Bahru. Lah-lah kali turun dekat Singapura. Terus pakai skuad hitam, Osman Jailani, jangan tinggal dapur. oh adik, oh nyawa, duk menyanyi. Sabariah pun tengok Kasim, Kasim selamat. Suami dia pun tengok, tengok Kasim selamat. Syarif Dul pun tengok cerita. Konsert solo Osman Jailani. Osman Jailani pun dipuji, dihantar bunga dalam dalam hotel. Mamak dia kata, ish, hebat sungguh sambutan orang Singapura. Banyak sungguh bunga untuk kau, Kasim Selamat. Di sini kita lihat Kasim Selamat dah lupakan si Sabariah. Dan Sabariah pun dah lupa Kasim Selamat sebab dah kahwin dengan Dr. Ismaili. Bila Kasim Selamat datang balik, Sabariah kata mukanya macam muka Kasim Selamat. Soalannya tuan-tuan, adakah sah perkahwinan Sabariah dengan Dr. Ismaili? Di dalam bab ini tuan-tuan boleh tengok adanya unsur-unsur penipuan. Yang pertama, telegram palsu yang dihantar oleh mak mertuanya kepada Kasim Selamat. Yang kedua, surat-surat yang dihantar oleh Sabariah kepada Kasim Selamat disorok oleh mak mertua Kasim Selamat. Maka kalau mengikutkan hukum, lafaz cerai tidak pernah dilafazkan oleh Kasim Selamat dan tidak berlaku perkara-perkara yang mendatangkan cerai, melainkan perceraian itu berlaku kerana penipuan Nyonya Mansor. Maka kalau mengikut hukum, isteri Kasim Selamat masih lagi Sabariah dan perkahwinan Sabariah dengan Dr. Ismaili adalah tidak sah mengikut hukum syarak. Maka perbuatan itu adalah berdosa. Siapa yang berdosa? Yang berdosa yang pertama, Kasim, ini yang bernama mak dia lah, mak mertuaku. Apa hukum seorang mak menyuruh anak menceraikan atau minta cerai? Tuan-tuan, di sini ada hukum, beberapa hukum isteri minta cerai. Yang pertama, isteri minta cerai sebab sebab suami nak kahwin lain, misalnya. Maka perbuatan isteri minta cerai kerana suami nak menikah lagi seorang, perbuatan itu dilarang dalam agama. Kerana suami menikah lagi seorang itu diizinkan di dalam agama. Maka bila seorang isteri kata, abang, ceraikan saya, saya tak nak lagi hidup dengan abang, maka perbuatan isteri minta cerai tanpa sebab tadi adalah haram. Dan andai kata mati isteri dalam keadaan minta cerai tanpa sebab, matinya isteri itu tidak mencium bau syurga. Satu. Yang kedua, minta cerai untuk orang lain. Dia isteri pertama. Suami kahwin pula isteri yang kedua. Dia kata, abang, ceraikan isteri abang nombor dua. Saya tak setuju. Dia tak minta cerai untuk diri dia. Dia minta cerai untuk madunya. Juga perbuatan ini adalah haram. Bila dah kahwin, jangan cari jalan bagaimana nak menceraikan isteri muda dengan suami. Berdosa. Yang ketiga, apa hukum bapa menyuruh anak bercerai dengan isterinya, menantunya? Bapa dia kata, man, bapa tak berkenan dengan isteri kamu. Bapa tak suka dengan isteri kamu. Dan bapa juga tak suka yang kamu ni bila kahwin, perangai kamu makin teruk. Maka bapa dengan mak minta kamu pisah, bercerai dengan isteri kamu. Di sini ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, anak laki-laki tadi mesti tanya betul-betul pada mak dia, kenapa mak suruh saya ceraikan isteri saya? Isteri saya baik. Isteri saya tak melawan. Isteri saya taat mak. Sebab mak tak suka, bapa kamu tak suka. Maka anak nasihat mak bapa. Selepas anak nasihat mak bapa, mak bapa tak nak mengubah keputusan, maka anak boleh minta tolong adik-beradik, abang, ipar, kakak dan sebagainya nasihat mak bapa. Kalau mak bapa kata pada anak, pada anak-anak yang lain, kamu jangan campur, ini urusan mak dengan abang kamu, tak jalan, maka orang lain mesti bantu. Anak dia boleh minta bantuan qadi, boleh minta bantuan naib qadi, boleh minta bantuan saksi yang menikahkan perkahwinan mereka untuk minta tolong nasihatkan mak bapa. Naib qadi pun datang nasihat, saksi dua orang pun nasihat, makcik, janganlah macam ni, tak baik, runtuhkan masjid makcik. Tok Imam duduk diam-diam. Tok Imam hai Tok Imam. Ni hai kami anak beranak. Nanti saya cekik Tok Imam nanti lah. Tok Imam pun tak makan. Balik. Maka jumpalah Qadi pula. Qadi pun dia kata nanti saya cekik Qadi. Qadi pun tak boleh kata apa. Maka pada masa itu, kalau nak ceraikan isteri, dibenarkan oleh syarak kerana menjunjung perintah bapa, menjunjung perintah ibu. Terpulang. Boleh pada anak, ikutlah cakap mak. Nak buat macam mana perintah mak. Ustaz, kalau saya ceraikan isteri saya, lepas saja mak saya suruh dah nasihat, dah diubat, tak mau semua berubah, tak boleh tak saya cerai? Dah nak cerai, cerai lah. Okey ustaz, lepas tu mak saya mati ustaz. Boleh tak saya ambil balik bekas isteri saya jadi isteri saya? Boleh tak? Kalau isteri tu tak kahwin dengan orang lain lagi lah. Tak. Dia pun memang tunggu saya ustaz. Memang kami janji lah. Kalau mak mati, kita nikah balik. Memang mak saya mati dulu ustaz. Boleh tak saya kahwin balik? Boleh lah. Tak, mak saya tak marah ustaz. Marah. Buat dia mati lah. Ayah ni pernah berlaku dah tuan-tuan. Pada satu Tok Imam. Memang dia dah sihat mak tak mau. Akhirnya dia cerai. Dia tunggu sampai mak pak dia mati, dia menikah balik. Sekarang nikah balik tuan-tuan. Tak apa, mak tak marah, tak bikin hati juga. Tak ada bikin hati kan. Tak takut juga kan, dia marah lah. Tak ada salah apa lah. Itu kita taat kepada perintah dia masa di dunia. Baik. Yang ketiga, yang keempat, menyuruh orang menceraikan isteri. Jadi tuan-tuan, di dalam bab menyuruh orang menceraikan isteri, kadang-kadang jadi wajib. Apabila yang menyuruh menceraikan isteri itu ialah mahkamah. Bila mahkamah kata ceraikan isteri kamu, wajib diceraikan. Kalau itu adalah keputusan mahkamah di dalam bab menceraikan isteri. Di dalam bab isteri pula minta cerai. Isteri pula minta cerai daripada suami. Saya dah kata tadi, kalau isteri minta cerai sebab suami nak menikah lain, itu tak diluluskan oleh syarak. Yang kedua, isteri minta cerai sebab nak nikah dengan laki-laki lain. Suami dia tak tegak. Laki-laki yang isteri dia nak kahwin ni tegak. Bulu dada ni daripada dada nengkok punya banyak bulunya. Ya, yang suami dia bulu apa pun tak ada. Jadi isteri tak berkenan. Maka isteri yang macam ni pun tak boleh cium bau syurga. Yang ketiga, isteri tak boleh minta cerai kalau tak ngam dengan mak mertua. Tak boleh minta cerai kalau tak ngam dengan keluarga. Tak boleh minta cerai. Yang keempat, tak boleh minta cerai daripada seorang suami apabila suami itu seorang yang baik. Yang jenis macam inilah yang haram minta cerai. Dan kalau minta cerai juga, orang macam ini tidak boleh cium bau syurga. Tetapi seorang isteri dibenarkan minta cerai kalau suami sakit. Boleh? Suami lumpuh, duduk dah kasi siang malam pagi petang. Suami tak larak lah, isteri tak larak dah nak jaga letih, nak basuh berak lah, mandi lah apa lah. Dia pun tak larak, dia minta cerai. Boleh? Kira dosa lah ustaz. Tak, kata apa, hak dia. Nafkah tak bagi, nafkah batin tak bagi. Saya teruk nak bela dia ustaz. Habis tu siapa nak bela suami dia ustaz? Keluarga dia lah bela. Isteri boleh pisah, suami boleh pisah. Tapi dengan adik-beradik tak boleh pisah. Dengan mak bapak tak boleh pisah. Setengah orang bila dia bercinta, dia ambil girlfriend dia, dia ambil boyfriend dia, dia pegang betul-betul. Dia tinggal mak bapak dia. Sedangkan dengan mak bapak tak putus. Dengan isteri bila sakit dia tinggal. Dengan suami bila sakit tinggal. Tapi dengan mak bapak tak tinggal, tak boleh putus. Sebab tu bila kita nak kahwin, mak bapak kita kena jaga. Hati mak bapak kena jaga, hati adik-beradik kena jaga. Sebab dengan isteri sebaik-baik macam mana pun boleh bercerai. Dengan suami secinta macam mana pun boleh bercerai. Tapi dengan adik-beradik tak boleh bercerai. Sakit demam besok, minta bila sakit demam besok akan balik kepada adik-beradik. Nanti tolong tuan-tuan yang pegang benda ini. Yang seterusnya, isteri boleh minta cerai kalau suami tak bagi nafkah batin, tak bagi nafkah zahir. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. tak bagi belanja makan, tak bagi belanja poket, tak tanggung makan minum, tak sentuh badan, langsung tak sentuh. Bila tanya kenapa tak sentuh, tak sihat. Kenapa tak sihat? Tak larat, tak ngurut, udah. Dah makan ubat, udah. Tak mahu juga. Ha, maka boleh minta cerai. Yang seterusnya boleh minta cerai kalau suami tak ada, suami tak balik. Dan langsung tak dapat dikesan ke mana suami pergi. Lebih daripada taklik yang disebutkan. 6 bulan ke, setahun ke, seperti mana yang dipersetujui. Boleh isteri minta cerai kalau suami itu kaki pukul, kaki penerajang, kaki seksa, kaki dera, kaki mabuk, kaki todi. Boleh minta cerai. Boleh minta cerai kalau seorang suami itu memukul, melarang isteri beribadat. Dia tak bagi pakai tudung, dia tak bagi semayang, dia tak bagi puasa, dia suruh isteri jadi pelacur yang kita tangkap di Pulau Pinang. Dia cari pelanggan untuk isteri dia. Dia sewa 2 bilik, connecting room. Jadi isteri dia buat projek bilik sebelah, suami tunggu bilik sebelah. Jenis macam ni berhak isteri minta cerai. Sebab suami membawa isteri jalan mungkar dan maksiat. Baik, jadi itu tuan-tuan tentang hukum perkahwinan di antara Sabariah dengan Dr. Ismadi. Kalau mengikut hukum, masih lagi sah perkahwinan Kasim Selamat dengan Dr. Ismadi. Tetapi kerana penipuan licik si Nyonya Mansur, benda itu dianggap sebagai sah, dianggap sebagai halal dan dimuliakan pula perkahwinan itu. Akhirnya dibelah mata Kasim Selamat. Bila dibelah mata Kasim Selamat, Kasim Selamat boleh nampak. Bila Kasim Selamat boleh nampak, bila dia tengok isteri Tuan Doktor, isteri Tuan Doktor Salim tak tumpah macam isteri saya, arwah isteri saya. Dr. Ismadi kata mungkin pelanduk dua serupa Kasim Selamat. Kasim Selamat pun cari rumah Nyonya Mansur nak tanya di manakah kubur, kubur isteri dia Sabariah. Mula-mula dia tanya di manakah anak saya mak. Jangan panggil aku mak, aku bukan mak kau. Jangan kau berdiri depan rumahku, berdiri di sana. Kalau sudah keturunannya, semua keturunannya aku benci. Mak, di manakah anak saya? Anak kau sudah aku berikan sama orang lain, aku tak suka dengan anak kau. Mak, di manakah kuburnya Sabariah? Nah, yang ni yang mak dia bawa pergi ke kubur. Tuan-tuan tengok kubur yang paling meriah sekali, kubur Kasim Selamat. Punya ramainya orang sapu sampah, meriah ya mak. Padahal kubur kita ni sunyi sepi. Kubur depa tu dengan kawan ni bawa anak, kawan ni bawa cucu, sapu sampah lah apa. Kubur yang semeriah macam tu hanya datang bila hari raya ya. Tapi dalam Kasim Selamat punya cerita, punya ramai kubur. Ha, inilah kubur kau. Menangis konon, laki-laki tak malu kahwin dengan anak orang, satu sen wang tak pernah keluar, malah kau seksa anak kau sampai kau mat, sampai mati Kasim Selamat. Buat apa kau menangis di sini? Menangis dari kelak malam sana tu. Oh, jarangnya orang tua ni cakap macam bersih. Tiba-tiba mai satu pakcik dengan anak beranak dia. Saudara, kenapa saudara menangis di kubur tu saya? Ten ten ten. Ah, sudah sudah. Sudah kacau lah. Ampunkan mak Kasim, mak dan tua Kasim Selamat. Ampunkan di manakah Sabariah wahai perempuan. Mak dah kahwinkan dengan Dr. Ismadi Kasim Selamat. Ampunkanlah aku, aku dah tua Kasim Selamat. Aku hairan. Kenapa Allah ciptakan kau sebagai manusia? Bukankah baik kalau kau diciptakan sebagai haiwan? Alah Kasim, terus pisan terus. Terus pisan sama Allah. Bila balik ke rumah, bila balik ke rumah, dia jumpa dengan Dr. Ismadi. Rupanya isteri kamu adalah isteri aku, isterimu isteriku. Kenapa kau buat begini? Kata Dr. Ismadi, bukankah aku sudah mengembalikan mata kau yang buta? Sekarang kau boleh melihat. aku memberikan penglihatan pada kau dan aku mengambil isteri kau. Itu adil bukan? Kata Kasim, Dr. Ismail. Aku bagi balik pada kamu mata, aku ambil isteri kamu. Kira randomly ya? Kira betul. Kasim selamat merajuk, dia masuk dalam bilik, dia tutup pintu. Masa tu sabung menyabung petir, kilat mancar memancar. Dia tengoknya garpu hak besar pun ada, garpu hak kecil pun ada. Duk tengok garpu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam bab ini adanya unsur-unsur syaitan. Kenapa manusia membunuh diri? Kenapa manusia mengambil tindakan nekat yang bukan-bukan? Baru ni saya balik pukul 12 malam, datang satu pakcik ketuk pintu rumah. Tonteng-tonteng. Loceng. Saya buka tingkap. Kenapa tuan? Ustaz, tolong datang rumah saya ustaz. Anak saya daripada maghrib sampai sekarang tak selesai lagi ustaz. Mengamuk, menjerit. Saya bawa air syafi 30 juzuk yang saya baca. Saya ingatkan masuk hantu. Saya pergi, punya ramai orang berkumpul. Macam pesta. Masuk-masuklah rumah dia, tengok-tengok satu perempuan pegang pisau. Pegang pisau. Ha, ni siapa pula ni? Dia marah saya masuk. Saya pakai baju merun. Walaupun rupa kau tidak ku kenal, tapi baju merunmu menjadi pujaan hatiku. Oh, sudah. Hai, apa hal dia ni? Saya pun baca ayat Quran, baca ayat Quran. Hang baca apa? Hang dia baca. Saya ambil air syafi, saya balik dekat dia. Aduh, woy, panasnya air apa ni? Oi, celaka punya orang. Haram jadah punya orang. Oi, saya kata, apa hadir ni bukan masuk hantu. Kalau masuk hantu tak macam ni. Saya main pegang. Yang dekat, yang dekat aku bunuh dia. Aku bunuh dia. Dia nak tikam diri dia sendiri, dia nak tikam. Saya kata, awak mari kita. Tuan-tuan, polis ada dua orang di luar. Polis tengok. Polis pun takut. Patut polis lah, faham ni? Saya pula. Ya Allah, ngendak kot tingkap, ngendak kot sini. Siapa yang ngendak tu? Tu, tiga anak darah tu. Darah dia aku nak. Mari darah, tiga anak darah tu. Pakat lari pula anak darah. Ini drama dekat 40 minit tuan-tuan. Saya nak selamatkan orang nak bunuh diri. Rupanya putus cinta. Putus cinta. Aku nak Zul. Zul mana? Siapa Zul, Maji? Boyfriend dia lah. Cari nombor telefon tu. Ha, Zul. Han buat apa kat budak ni? Main cepat ni. Apa han buat ni? Tak ada. Zul tak ada. Zul tak ada. Pup dia tutup. Telefon lagi sekali Zul. Ha, tak main aku suruh boleh cakap. Ha, menyebabkan budak nak bunuh diri. Baru kita bagi dia cakap. Okey, sekarang aku dah telefon Zul. Han cakap dengan Zul. Ni, Zul nak cakap ni. Saya bagi handphone saya. Elok dia ambil handphone saya dengan tangan kiri. Pisau dia pegang tangan kanan. Dia pegang dia kiri. Pak seberang tangan kanan dia. Barulah polis masuk. Baru gari. Gari pun tercabut. Oh, Allah saya. Ni bukan saya nak enak pula ni. Gari pun tercabut. Lah, leceh. Dia kata gari apa? Tu cikgu buka. Dia nak bunuh diri kerana putih cinta. Jadi kenapa adanya unsur-unsur nak bunuh diri, adanya unsur-unsur macam itu? Unsur syaitan. Sebab tu Nabi kata, jaga-jaga dengan pisau. Benda yang bertajam. Kadang-kadang pisau, pedang, kering, lembing, garpu. Kadang-kadang syaitan duduk di tangan, dilalukan tangan, tertikam orang. Sebab tu Nabi ajar kepada kita cara nak serahkan pisau pada orang. Hulu belah mana, yang tajam belah mana. Nabi ajar. Sebab tu kita bila tengah duk potong bawang di dapur, telefon rumah berbunyi. Tinggalkan pisau di atas tempat meja potong bawang. Setengah orang perempuan, makcik-makcik, bila telefon berbunyi, dia lari. Pisau dia tak lepas. Anak pula, bagi tahu, cucu bagi tahu. Opa, telefon. Cucu nak bagi tahu, bunyi telefon. Opa datang nak angkat telefon. Accident. Tikam pisau. Ha, sebab tu tuan-tuan, benda yang bertajam, benda yang berpisau, benda yang boleh melukakan, kebanyakan setan duduk di situ. Sebab tu dalam latihan silat berhati-hati. Kadang-kadang dilalukan tangan. Tangan ni tepih oleh setan. Tertikam orang. Tersimbah orang. Tercucuk orang. Begitu juga bila kita berada dalam situasi sedih, kita kunci pintu, kita tak campur dengan orang, semayang tidak, apa tidak, maka setan akan datang pada masa itu menimbulkan was-was. Ambil jalan mudah, kamu terjun saja bangunan. Kamu ambil yang pisau, kamu potong je orang, biar dia merasa. Biar mak bapak kamu terasa macam mana kehilangan kamu, dah alam cinta kamu, biar kamu mati, biar padam berdema. Ini adalah hasutan iblis. Kalau kita mati kerana bunuh diri, siapa yang padan muka? Siapa yang padan muka? Mak bapak kamu halang kamu kahwin, mak bapak kamu zalim. Sekarang kamu ambil pisau, kamu bunuh je diri, biar mak bapak kamu menyesal seumur hidup. Padan muka mak bapak kamu. Sebenarnya siapa yang menyesal? Siapa yang rugi? Siapa yang merana seumur hidup? Kamu yang membunuh diri. Nabi kata siapa-siapa yang bunuh diri, macam mana cara dia bunuh diri, macam itulah yang dia akan diseksa dalam neraka. Kalau dia terjun bangunan, dalam neraka dia naik satu bangunan, dia akan terjun, naik balik, terjun, naik balik, terjun. Kalau dia minum racun, itulah kerja dia buat dalam neraka. Minum racun, mati, hidup balik. Minum racun, mati, hidup balik. Bentuk balasan kepada orang yang mati membunuh diri. Jadi tuan-tuan, yang mana sedih-sedih kerana putih tunang, tak payah duduk menung, baca Quran, mayang, pergi kerja, senyum banyak, bercampur, tengok tali mesin, keliwun. Jangan duduk menung. Menangis tak berhenti-henti, kunci pintu, mak ketuk tak buka, bapak ketuk tak buka. Yang ni setan akan datang. Itu yang jadi gila. Dia ikut perasaan dia. Dia bercakap seorang-seorang, lama-lama dia gila. Yang ni banyak saya jumpa tuan-tuan. Putih cinta, putih tunang, mati, mati keluarga. Dia duduk berburung, dia tak nak campur. Setakat putih tunang, apa sangat? Patut-patut bersyukur putus tunang. Patut bersyukur. Takkan putih tunang bersyukur? Tak, ya. Sebab dia putihkan sebelum kita menikah. Kalau dah menikah, dia putuskan kita jadi janda. Sekarang kamu masih belum janda. Alhamdulillah. Selamat. Cari suami lain. Sekarang masalah stop laki-laki tak ada masalah. Laki-laki sekarang Malaysia ramai. Myanmar, Indonesia, Vietnam, Burka, ramai. Bangladesh. Jenuh pilih lah tuan-tuan. Pasaran kita banyak sekarang ni. Apa sebabnya kita nak menung-menung sedih-sedih? Sekarang dah zaman memetik bunga. Bukan zaman bermenung. Mari menyusun tu seroja. Seroja bunga seroja. Tuan-tuan tengok. Sekarang bermenung, zaman bermenung, bukan zaman bermenung. Mari bersama memetik bunga. Kenapa apa petik bunga? Zaman sekarang zaman tambahkan ilmu, tambahkan iman, tambahkan amalan. Bukan zaman dipetik bunga. Jadi jangan tuan-tuan, bila duduk seorang-seorang, jangan bermenung, jangan fikir bukan-bukan, jangan tutup pintu, tutup lampu gelap. Selalunya setan datang. Yang inilah yang berlaku pada Kasim Selamat. Dia tutup segala benda, yang dia nampak ialah gerbu. Dia ambil pisau, dia hilang mata, tup, dia cocok. Dia nak bagi buta mata dia balik. Itulah syaitan. Saya sekarang tengah nak tolong selesaikan. Dulu saya dah buat dah satu keluarga. Anak dara ni tak kahwin. Bila tak kahwin, kerja dia mengurung dalam bilik. Senja-senja buka tingkap. Di luar tingkap pokok rambutan. Senja-senja buka tingkap bercakap. Yang ni perempuan dulu. 6 tahun, 7 tahun dulu. Saya tolong selesaikan. Saya kata, akak, tebang pokok rambutan. Pakcik, tebang pokok rambutan. Sampai anak dia sekarang ni, tok cakap seorang-seorang. Lah bilik air cakap seorang-seorang. Makan nasi seorang-seorang, bercakap seorang-seorang. Yang mak duk tengok TV, duk tengok anak duk cakap masa makan nasi. Hang cakap dengan siapa? Tak ada. Mana ada cakap? Padahal dia cakap. Tuan-tuan, asalnya apa? Asal budak ni, puncanya pasal duduk seorang-seorang. Waktu maghrib, dalam rumah, buka tingkap, menyembah. Buka tingkap, menyembah. Selalunya tuan-tuan, gangguan tu akan datang. Dan orang Melayu panggil, gangguan yang duduk di pokok di luar rumah tu, namanya ialah langsui. Namanya apa? Langsui. Jin yang bernama, orang Melayu bubuk, langsui. Di tuan-tuan yang mana tuan bihak suka duduk menyebab maghrib-maghrib sampai ke bawah semayang malam tu tertinggal. Selalunya dia hanya menyembang di luar. Tapi kalau benda tu dah masuk ke dalam rumah, yang tu memang susah nak diubati. Memang susah. Selalunya berlaku pada orang perempuan. Lambat kahwin, orang meminang, asal minang, putui. Asal putui, tunang. Asal minang, tak jadi. Asal tak jadi, meminang. Tuan-tuan cek tengok. Anak-anak tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan yang cek macam itu. Orang datang meminang ramai. Boleh kata tiap-tiap 6 bulan sekali. Datang minang, hitung masak nasi, masak bihun sup, dah rombongan datang minang, merisik. Habis senyap. Daripada umur 20, 30, lah 40. Selalunya kes-kes macam ini terjadi kerana apa? Yang pertama, kerana sihir. Kerana sihir. Orang menjadikan anak perempuan kita itu, orang lain tak nampak. Orang lain tak nampak. Jadi, saya minta pada tuan-tuan, jika ada anak yang sedemikian, saudara perempuan yang sedemikian, tolong baca surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3, juzuk 13. Surah Ar-Ra'd, Alif, Lam, Ra', Ain, Dal, Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'd, Alif, Lam, Ra', Ain, Dal, juzuk 13, ayat 1 sampai 3. Okey, ayat 1 sampai 3. Tuan-tuan baca lah, setiap kali lepas semayang, tuan-tuan baca lah pada air, tuan-tuan bagi minum dan mandi anak dara tuan-tuan. Tak payah mandi bunga. Tak payah. Boleh? Jadi tuan-tuan bagi minum, bagi mandi. InsyaAllah, orang yang menghalang anak tuan-tuan berkahwin akan dapat dibuang. Jadikan anak itu sebagai satu amalan, zikirnya. Yang kedua, kenapa orang datang minang senyap? Datang minang senyap. Kadang-kadang bukan kerana sihir. Kerana makhluk yang dia menyembang di luar rumah tadi, cinta kepada dia, sayang kepada dia, maka dengan itu menghalang orang lain kahwin dengan anak dara tuan-tuan. Ini dipanggil jin jatuh cinta. Kalau orang menghalang, kita boleh senang buang. Dengan surah Ar-Ra'd, kita boleh buang dah sihir itu. Tapi kalau jin menghalang tuan-tuan, jin menghalang ni lah yang sampai pada satu tahap, malam-malam dia kena tindih. Malam-malam dia bercakap. Kadang-kadang sampai satu tahap, jin rogol dia malam-malam. Mana yang orang yang pernah jumpa, yang pernah rasa, dia tahu. Malam-malam jin datang memperkosa dengan anak perempuan dia. Mula-mula anak perempuan dia bantah. Lepas tu anak perempuan dia membiarkan. Ini tanda-tanda jin jatuh cinta. Saya sebut pada tuan-tuan, tanda-tanda jin jatuh cinta, lebam. Lebam di seluruh badannya. Dan dia pun tidak ada keinginan untuk laki-laki lain. Kadang-kadang dia layan makhluk setan tu saja. Jadi untuk mengubat benda ini tuan-tuan, banyaklah cara dia. Selain daripada kekuatan dalaman anak perempuan tu sendiri. Yang pertama, yang kita kena buat, mak bapak, jangan biarkan dia bermenung. Jangan biarkan dia berkurung dalam rumah. Yang ketiga, jangan biarkan dia bercakap seorang. Itu peringkat kita. Kita tolong. Yang kedua, diri sendiri kena tolong si perempuan. Tolong semayang banyak-banyak, tolong baca Quran banyak-banyak. Khususnya dalam bilik tempat tidur, baca Quran banyak-banyak. Dan pasang 24 jam keset-keset CD-CD Al-Quran di dalam rumah. Kalau boleh habiskan 30 juzuk di dalam rumah. Sampai habis. Untuk perubatan biasa, tuan-tuan boleh menggunakan beberapa cara. Yang pertama, untuk yang jenis macam tu, jin jatuh cinta, tuan-tuan mandi limau, 3 biji satu petang selama seminggu. 3 biji satu petang limau dimandikan dengan satu baldi air untuk tempoh selama seminggu. Dan tiap-tiap kali tuan-tuan potong buah limau ketika nak dimasukkan dalam baldi air tadi, tuan-tuan baca suratul Fatihah 7 kali. Tiap-tiap kali nak mandi selama seminggu. 3 biji satu petang selama seminggu, 7 kali suratul Fatihah. Itu untuk rawatannya. Dan tuan-tuan boleh mandi gosok limau seluruh badan anak perempuan tuan-tuan. Daripada hujung rambut tuan-tuan gosok sehingga bau badan itu hilang. Kerana jin, dia suka seseorang melalui bau badan. Dan cara paling mudah nak menghilangkan gangguan jin ialah dimandikan dengan mandi limau. InsyaAllah. Suruh anak tuan-tuan mandi limau kerap. Gangguan tidak ada. InsyaAllah hilang. Lekungan sebelum asar, sebelum maghrib. Jangan maghrib pukul 7 mandi, jangan. Saya syorkan pada tuan-tuan 6:30 petang. 5 nipis, jangan 5 tambun. Dia besar sangat jenuh mandi. Ah, 5 nipis. Okey. Baik, habis tentang keluarga Kasim Selamat, ibu mertua. Dan haram mencederakan tubuh badan sendiri. Di situ Kasim Selamat ambil garpu, mencederakan tubuh badan di haram, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Termasuklah haram bertetu. Itu melukakan tubuh badan sendiri. Haram membutakan mata. Orang perempuan haram membotakkan rambut. Laki-laki boleh membotakkan rambut. Yang tu tak salah pada laki-laki membotakkan rambut, tak apa. Perempuan haram membotakkan rambut. Baik, tadi ada satu soalan yang masuk kepada kita tadi tentang apa hukum seorang bomo yang sebelum berubat dan menurun dia sembahyang sunat 2 rakaat dan baca Quran. Asalkan dia menurun, asalkan dia meleleh, ang baca lah apa pun tetap tidak sah. Yang kita kira perbuatan dia berubat, bukan perbuatan dia sembahyang. Bukan perbuatan dia sembahyang. Walaupun dia sembahyang tapi dia menurun, tetap syirik pada Allah. Jangan terpedaya dengan bacaan Quran, jangan terpedaya dengan sembahyang sunat yang dia buat. Yang kita kena tengok apa keadaan rawatannya. Kalau menggunakan kemian, itu confirm lah. Kalau menurun, minta tanah kubur, minta darah, minta segala bulu, itu confirm syirik pada Allah. Walaupun masa dia baca bismillah pun tak lekang daripada mulut. Kata jangan lupa, jin juga baca Quran. Malah kadang-kadang jin baca Quran lebih fasih daripada kita baca Quran. Baik, habis. Ada soalan? Tentang. Ya. Dia sebut nak mandikan orang sakit tu. Ya. Dengan air kolam masjid 7. Kolam masjid. Ya. Apa di sini? Baik. Kenapa dalam rawatan Islam ada perubatan yang menyuruh kita mengambil air kolam masjid? Kenapa tak guna air paip biasa? Tuan-tuan, kita di sini kita tak nampak tentang sesuatu keberkatan. Saya cukup seronok bila tuan-tuan ada kolam masjid. Bila ada kolam untuk kita berwuduk. Di samping menjimatkan air, sebenarnya dia ada keberkatan. Kerana air itu orang berwuduk di dalamnya. Beribu manusia berwuduk dalam seminggu. Keberkatan itu ada. Jadi orang tua-tua dulu ambil keberkatan pada air wuduk pada dalam kolah itulah untuk buat perubatan. Dan itu hukumnya harus. Hukumnya harus. Bukan sunat, bukan wajib. Harus. Harus maknanya boleh. Jadi kalau ada orang minta air kolah masjid untuk bagi mandi orang sakit, silakan. Itu tidak salah. Baik, ada lagi masalah? Kau ibu ada masalah? Tak ada ya? Baik. Ya. Cerai. Disyaki. Ya. Ya. Baik. Jadi soalannya Ya. Baik, bolehkah isteri menuntut cerai daripada seorang suami yang disyaki mengidap AIDS sedangkan suaminya tidak mau pergi ke doktor untuk membuat penyelidikan secara lebih lanjut? Cuma doktor bagi tahu suami puan ini disyaki sebagai pengidap AIDS. Jadi dalam bab ini wajib ke atas isteri tadi dengan suaminya membuat pemeriksaan untuk mengesahkan bahawa ada ke tidak si suami itu AIDS. Ini bukan melibatkan soal kecil, ini melibatkan soal besar. Dalam bab ini Islam membenarkan seorang isteri minta cerai kalau suami dia mengidap penyakit yang boleh membahayakan dia dan membahayakan keturunan dia. Tak jadi hal. Cuma dalam masalah ini suami enggan. Jadi kenapa enggan? Apa masalahnya? Pergilah minta. Kalau kita yakin bahawa kita bersih daripada AIDS, apa nak ditakutkan? Kalau kita ada AIDS, terimalah hakikat. Terima hakikat. Ada juga isteri yang tak minta cerai walaupun suami dia AIDS. Ada? Ya, isteri tak minta cerai walaupun suami dia AIDS. Saya ada satu kes di Taipei dulu punya. Saya tak pasti perempuan ni hidup atau sudah mati. Jadi anak perempuan, perempuan ni mak bapak dia orang masjid. Mengaji mana-mana pun pergi mak bapak dia. Tapi perempuan ni dah berumur 40-an belum kahwin. Jadi mak bapak ni pergi masjid. Asal pergi masjid jumpa satu anak muda yang cukup baik mengaji tiap-tiap hari, tak pernah tinggal kuliah. Jadi mak bapak ni berkenan. Abang budak tu bagus, abang nak mengaji tiap-tiap hari. Kalau jadi menabi tak elok. Pergi jumpa, nak kahwin tak? Kami ada anak, kalau nak bolehlah kahwin. Laki-laki ni pun tak cerita yang dia ada AIDS. Dan anak ni pula dah berumur, mak suruh kahwin, ikutlah. Bila